dape di nanti urang hangga apo kadayo apo kadayo painan di dua pasisir saja kurinci masuk jambi usah dicari cinta jokasnya kok kau tuang indah kalari lapana urang ditahan kasih sayang indah di Bali mato jo hati mampata muka mampata muka sayang indah di Bali mato jo hati mampata muka mampata muka nan basadara iyo paina mulo masuakno urang mulando jan batapuat sapalah tangan sansaro jumbo kasudah